coba-coba kamu bikin ulah. Coba pikir-pikir dulu kalau marah kesitu. Santai-santai saja. Kedisku, yuk saling terbuka. Ada-ada saja kamu bikin bingung. Cari gara-gara lagi bikin pusing. Jangan coba-coba kamu bikin ulah. Coba pikir-pikir dulu kalau marah kesitu. Santai-santai saja. Kedisku, yuk saling terbuka. Kedisku, santai-santai saja. Kedisku, yuk mari bicara. Kedisku, yuk saling terbuka.